Mitra Bisnis, DPR menyiapkan RUU tentang pertanahan yang akan membatasi kepemilikan luas lahan hak guna usaha HGU bagi usaha perkebunan dan pertanian. Nantinya dalam satu provinsi, penguasaan lahan HGU untuk komoditas perkebunan maksimal 10.000 hektar, pertanian atau tambak paling luas 50 hektar, dan HGU untuk usaha berskala besar atau nasional paling banyak 100.000 hektar. Asosiasi mengatakan, rencana pembatasan ini akan menghambat pengembangan industri hilir, sebab idealnya lahan yang dimiliki perusahaan harus besar untuk efisiensi. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan pengamat ekonomi pertanian HS Dillon. Pak Dillon, apa komentar Anda mengenai rencana pembatasan lahan ini? Ya, sebetulnya semua itu kalau soal skala bisa diatur kalau bekerja sama, kan? Misalnya kalau 1.000 hektar kan bisa bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan lain. Jadi nggak perlu pemilikan oleh satu perusahaan saja. Jadi kalau soal hilirisasi sih itu tidak merupakan alasan yang ini. Selama ini kenapa nggak ada hilirisasi? Tapi yang penting bukan pembatasannya, tapi tanah itu disertakan rakyat nggak di sana. Itu yang lebih penting. Jadi kalau DPR hanya bikin pembatasan, itu kan menguasai, misalnya katakan dominasi ya, satu hal. Tapi yang lebih penting lagi, lebih hakiki lagi, adalah DPR mengupayakan supaya rakyat mempunyai tanah itu. Kalau perusahaan ini mestinya diusahakan kembali. PIR dulu kan sudah saya bikin waktu saya masih jadi pimpinan di Departemen Pertanian, sudah kita bikin 40% dulu sebetulnya kita minta supaya tanahnya untuk rakyat itu yang kalian bilang plasma itu. Nah itu jalankan nggak dengan baik? Biar rasanya orang-orang yang pribuminya di sana menikmati nggak kan? Itu yang lebih penting itu. Bukan dengan membatasi ini dan mengurangi investasi, tapi mengatur investasi sedemikian rupa sehingga rakyat itu mendapat manfaat dari investasi itu. Tapi bagaimana dengan pengawasannya agar rakyat juga mendapatkan hak guna atas lahan tersebut? Ya maka itu yang kita inginkan kan, para bupati segala macam di sana itu betul-betul berpihak pada rakyat. Dari sini mestinya DPR ini kan Dewan Perwakilan Rakyat, jadi mereka lah yang mesti siapkan. Jadi mesti ada civil society yang bisa ikut ditanyakan juga di sana. Demikian pengamat ekonomi pertanian HS Dillon. Saya Wendy Lim.